السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كم مسلمين كم مسلمات، jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, Kitabus Salam bab yang ke-33 atau Kitabut Tib bab yang ke-18, yang bunyi terjemahannya bab tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, tidak ada ramalan nasib sial, tidak ada nasib sial karena burung hantu, tidak ada kematian karena cacing perut, tidak ada bintang yang dapat menurunkan hujan, tidak ada pengaruh setan ghul, dan tidak ada orang yang dapat menularkan penyakit unta dengan sendirinya. Ini beberapa keyakinan jahiliyah yang dibersihkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dihilangkan oleh Nabi dari keyakinan-keyakinan yang berbau khurafat, yang tidak ada hubungan sedikit pun dengan kejadian di alam semesta ini. Semuanya atau semua kejadian berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama telah kita baca, hadis nomor 5732, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah SAW bersabda, la adwa, tidak ada penyakit menular dalam kurung dengan sendirinya. Dia yang membuat munculnya penyakit untuk berikutnya terlepas dari takdir Allah. Ya. Kemudian wala safar, dan tidak ada safar, dan safar ini termasuk juga salah satu dari keyakinan jahiliyah. Ada dua penafsiran untuk tidak ada safar di sini, sebagaimana jelaskan oleh Imam Nawawi. Yang pertama, ta'khiruhum tahrimal muharram ila safar, wa huwa an-nasi alladhi kanu yaf'alunahu, menunda pengharaman bulan Muharram ke bulan Safar. Ini salah satu maknanya wala safar, tidak ada safar, maksudnya yang haram itu bukan bulan Muharramnya, tetapi ditunda ke bulan Safarnya. Karena keyakinan mereka orang jahiliyah terhadap safar, sehingga Muharram dibenarkan untuk melakukan apapun juga, dia bukan lagi salah satu dari bulan yang haram. Ini yang dilakukan oleh mereka. Yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan safar yang dinafikan oleh Nabi dalam hadis tersebut adalah penyakit, kata Imam Nawawi, an-nasafara dawabun atau dawabun fil batni. Ya. Wahwadudun. Itu semacam cacing dalam perut. Ya. Wa kanu ya'taqiduna anna fil batni dabbatun tahiju indal ju'. Orang jahiliyah meyakini bahwa di dalam perut itu ada cacing, ya, yang akan akan apa akan bergerak dengan cepat atau di ketika lapar. Ya, itu kata menurut keyakinan mereka. Rubbama qatalat, bisa jadi cacing ini akan membunuh bila mana tidak diberi makan. Ya. Qatalat sahibaha wa kanatil arabu taraha a'da minal jarabi. Orang jahiliyah, Arab jahiliyah meyakini bahwa cacing perut ini menularnya lebih daripada penyakit menular. Lebih dari penyakit menular, kudis, kusta, yang lain-lainnya, lebih dari itu. Ini menurut keyakinan mereka dan itu yang ditolak oleh Nabi dengan kata-kata la safar. Kemudian, wala hamah. Ini penolakan juga dan tidak ada hamah. Dan hama itu bukan hama bahasa kita. Dia juga memiliki dua penafsiran. Yang pertama, annal araba kanat tatasha'amu bil hama wa hiya ta'irul ma'ruf min tayril layli wa qila al buma. Bahwa bangsa Arab jahiliyah menganggap sial atau nasib sial dengan burung ini, yaitu hama, sejenis burung hantu. Ya, yang beraksinya atau mencari yang berkeliarannya di malam hari. Di siang hari dia tidur, di malam hari dia berkeliaran cari makan. Nah, burung ini yang dianggap sial atau dijadikan sebagai dasar nasib sial oleh orang Arab jahiliyah. Idza qalu kanat idza saqatat ala dari ahadihim ra'aha na'iyatan lahu nafsuhu aw ba'd ahlihi. Ya. Bila mana burung tersebut hinggap di rumah salah satu dari mereka atau terbang di salah satu rumah di antara mereka, maka ini pertanda kematian, pertanda bencana untuk yang melihat, ya, atau untuk salah satu dari anggota keluarganya. Inilah juga yang diyakini oleh masyarakat jahiliyah dan itu ditolak oleh Nabi SAW. Makna kedua dari kata-kata lahamah, annal araba kanat ta'taqidu inna idham al-mayyiti wa qila ruhahu tanqalibu hamah tatir. Bahwa masyarakat jahiliyah meyakini bahwa tulang-tulang mayat atau ruh mayat itu nanti berubah jadi burung hantu. Nanti dia berterbangan. Ya. Dan kata Imam Nawawi, wa hadza tafsiru aktsaril ulama wa huwal masyhur. Tafsir kedua ini adalah penafsiran mayoritas para ulama dan dia yang masyhur, bahwa keyakinan masyarakat jahiliyah meyakini bahwa tulang yang sudah hancur nanti dia berubah jadi burung hantu dan dia terbang, atau ruh dari orang yang sudah mati itu berubah jadi burung hantu dan terbang. Ini yang membuat mereka menganggap nasib sial. Ya. Itu semuanya ditolak oleh Nabi. La adwa wala safara wala hama. Wala hama. Kemudian lanjutan hadis yang pertama ini, faqala a'rabiyyun ya Rasulullah fama balul abili takunu fir ramli ka'annaha dhiba'u fayaji'u al-ba'iru al-ajrabu fayadkhulu fiha fayujarribuha kullaha. Bagaimana pendapatmu, ya, tentang kumpulan unta-unta yang sehat bagaikan rusa-rusa di padang pasir, lalu tiba-tiba datang seekor unta yang berpenyakit kudis, ya, berpenyakit kudis, lalu berbaur dengan unta-unta tadi yang lain yang sehat-sehat kulitnya, akhirnya menularkan penyakit itu kepada unta-unta yang lain. Menurut kamu bagaimana ya Rasulullah? Kamu sudah mengatakan tidak ada penyakit menular dan fakta membuktikan begitu. Ya, orang Arab Badui itu tahu bahwa ketika ada kumpulan unta-unta yang sehat kemudian tiba satu ekor saja yang sakit, maka akan tertular semuanya atau sebagian besar dari unta tadi. Dan ini fakta. Ini menunjukkan bahwa ada yang ada bahwa ada penyakit menular. Tapi Nabi SAW tekankan dengan pertanyaan, faman a'dal awwal? Kalau seandainya penyakit itu disebabkan oleh tularan atau menularnya, maka yang pertama sakit itu, yang pertama, unta yang pertama ini, tertular dari siapa? Kalau munculnya penyakit itu adalah karena menularnya, maka yang pertama kali mendapatkan penyakit itu tertular dari siapa? Ya. Dari unta yang mana? Ini yang satu ini sebenarnya tidak ada yang menularkan. Dia sakit. Ya. Dia sakit sendiri tanpa ada tertular oleh unta yang lain. Tiba-tiba dia pergi ke kumpulan unta yang sehat. Yang pertama ini dari mana tertularnya? Maksud dari hadis ini adalah menekankan bahwa yang tidak ada yang menularkan itu penyebab sakitnya Allah. Yang tertular oleh unta yang pertama itu penyebabnya juga Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam terjemahan saya sangat setuju dengan terjemahannya, walaupun tidak ada dalam nasnya dari kata-kata adwa bahwa tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Ya, kata-kata dengan sendiri sebenarnya itu tambahan saja. Memang pemahamannya seperti itu, bahwa penyakit itu tidak menular dengan sendirinya, tetapi yang menakdirkan dia menular ke yang lain itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menyebabkan penyakit itu berpindah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang pertama dan itu pemahamannya, dan kita lanjutkan ke hadis berikutnya. 5733. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Muhammad bin Hatim wa Hasanun al-Hulwani qala haddatsana Ya'qub wa huwa ibnu Ibrahim bin Sa'd qala haddatsana Abi an Shalih an ibn Shihab qala akhbarani Abu Salamah ibnu Abdurrahman wa ghayruhu أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيارة. Ini tambahan. ولا طيارة ولا صفر sudah berlalu. ولا هامة sudah berlalu juga. Jadi di sini ada satu yang perlu kita uraikan lagi, yaitu طيارة. ولا طيارة. Dan tiarah, tidak ada tiarah. Tiarah itu anggapan nasib sial yang diletakkan pada objek-objek tertentu yang sama sekali tidak berfungsi apa-apa secara logika, secara hukum alamnya pun tidak. Secara hukum alamnya pun tidak, secara logika juga tidak, secara syar'i pun tidak. Seperti angka, ya. Kalau asal pengambilannya adalah burung, tiara itu diambil dari kata-kata tayrun. Dan asal keyakinan jahiliyah seperti itu, seperti burung hantu tadi juga. Ya. Ketika ada burung tertentu yang mereka lihat terbang, hinggap di rumah seseorang atau di rumah mereka sendiri, mereka sudah khawatir sekali. Ya. Jadi burungnya itu penyebab sialnya. Maka diambillah istilah ini oleh Nabi untuk menekankan semua yang sama dengan itu tidak ada dalam agama Islam. Menyandarkan nasib sial pada objek-objek seperti burung, seperti angka 3, angka 13 dan seterusnya, seperti nama. Ya, nama akhirnya dirubah karena menganggap sial nama itu sehingga dia sakit-sakit terus. Seperti arah rumah, seperti lahan, ya. Lahan seperti tusuk sate. Ya, lahan yang seperti sate dalam agama kita tidak ada hal ini yang berkaitan dengan nasib sial. Ya. Warna juga, warna mobil, bentuk mobil. Ya, ini masyarakat jahiliyah marak hal-hal seperti ini karena memang tidak ada keimanan, tidak ada ketawakalan kepada Allah. Maka muncul keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Ya, ini yang dimaksud dengan wala tiyarah. Wala safar sudah berlalu, wala hamah juga sudah berlalu. Faqala a'rabiyun ya Rasulullah. Ya, kemudian bimithli hadis Yunus. mungkin apa ya, semacam pertanyaan dari orang Badui tadi, yang dia pahami bahwa ada penyakit menular, lalu dia menceritakan tentang unta yang berkudis dengan unta yang sehat tadi kepada Nabi, dan Nabi mengatakan, lalu yang pertama kali dapat penyakitnya dari mana? Padahal dia tidak ada tertular karena yang lain. Yang pertama kali yang terkena oleh penyakit itu, siapa yang menularkan? Dia tidak ada, dia diberikan oleh Allah, dia turun diberikan penyakit itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana itu terjadi pada unta yang pertama tanpa ada yang menularkan, maka pada unta kedua, ketiga dan berikutnya ketika masuk bergabung unta yang sakit ini kepada mereka, tertular dan penularannya itu Allah yang menakdirkan. Ya, Allah yang menakdirkan. Ya, sebagaimana juga corona ini, ya, penularannya Allah yang menakdirkan. Allah yang menakdirkan. Yang terjadinya penularan tersebut pada orang-orang tertentu, Allah yang menakdirkan. Bisa jadi orang yang sama sekali tidak peduli dengan protokol kesehatan, tidak tertular. Tidak sama sekali tertular. Dan orang yang sudah mulai menerapkan protokol kesehatan, tertular. Bahwasanya penularan itu bukan karena zat penyakitnya, tapi Allah yang menakdirkan. Dan yang berusaha untuk menjaga diri sesuai dengan tuntunan agama. Ya. Dan kita mengingatkan dengan kondisi yang sekarang ini semakin naik angka kasus apa ini Pekanbaru ini di Riau ya secara umum, kita mengingatkan bahwa kita beribadah bukan sia-sia usaha kita untuk berjaga-jaga, apalagi untuk datang ke masjid dengan protokol yang semua nampak menyempitkan, menyulitkan, tetapi ini kita beribadah. Toh kalaupun kita tertular, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi semua, itu terlepas dari kajian kita sekarang ini. Ya. Terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dari takdir Allah Subhanahu wa taala, banyak dan sekian banyak para tenaga kesehatan itu yang begitu puncak kehati-hatian mereka memakai segala pakaian-pakaian pelindung diri dan kehati-hatian yang luar biasa, tertular. Tertular. Karena memang Allah menakdirkan mereka mendapatkan musibah tersebut. Jadi dinukilkan di sini perkataan Arabi, tapi perkataannya dinukilkan karena sudah cukup dengan riwayat yang pertama. Bimithli hadis Yunus, semakna atau serupa dengan hadis Yunus yang sebelumnya. Hadis berikutnya 5734. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري قال أخبرني سنان بن أبي سنان الدؤلي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى فقام أعرابي فذكر بمثل حديث يونس وصالح وأن شعيب عن الزهري قال حدثني السائب ابن يزيد ابن أخت نمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة. Jadi Abu Hurairah sama, hampir sama dengan riwayat yang sebelumnya. 5735. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, وحدثني أبو الطاهر وحرملة وتقارب في لفظ تقارب berdekatan. Jadi lafaznya diingatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, antara lafaz yang didapatkannya dari gurunya Abu Thahir dengan gurunya Harmalah berdekatan. وتقارب في اللفظ. قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى لا عدوى ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مسح لا يورد ممرض على مسح قال أبو سلمة كان أبو هريرة يحدثهما كليهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sampai di situ kita ingin dudukkan permasalahan di sini tentang Abu Hurairah. Abu Hurairah dari 4 riwayat atau 3 riwayat yang telah kita baca, semuanya ada kata-kata apa? La adwa. Tidak ada penyakit menular. Ya. Semua riwayatnya ada lafaz tersebut. Di lafaz yang di hadis yang sekarang, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, muridnya, menceritakan bahwa di hadis yang lain, yang sama sanadnya juga, Abu Hurairah justru meriwayatkan, La yuridu mumridun ala musih. La yuridu mumridun ala musih. Apa artinya la yuridu mumridun ala musih? Tidaklah atau janganlah pemilik unta yang sakit mengumpulkan untanya kepada pemilik unta yang sehat. Berarti di sini apa? Menetapkan ada penyakit menular. Kalau yang la adwa tidak menetapkan. Ya, tidak menetapkan, justru menafikan adanya penyakit menular. Di sini justru Nabi mengatakan la yuridu mumridun ala musih. Mumrid artinya pemilik unta yang untanya sakit. Musih pemilik unta yang sehat. Jadi Nabi ini kan Nabi memberikan tuntunan kepada peternak-peternak unta. Ya, yang sakit untanya jangan gabungkan dengan yang sehat. Ya, bukan untanya yang dilarang, tapi pemiliknya. Mereka yang menguasai, mereka yang mengembalakan, mereka bisa mengarahkan kemana saja mereka mau. Jadi Nabi ingatkan pemiliknya yang untanya sakit, jangan gabungkan dengan unta yang dengan pemilik yang untanya sehat, pemilik untanya yang sehat. Itu yang diriwayatkan di sini. Kedua-duanya kata Abu Salamah diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Yang penafian juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Itu ceritanya. Kedua-duanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kemudian thumma samata Abu Hurairah ba'da dzalika min an qawlihi la adwa. Akhirnya ya, Abu Hurairah diam dari meriwayatkan hadis la adwa. Ya, dari meriwayatkan hadis la adwa. Jadi yang ia riwayatkan apa? Padahal kedua-duanya diriwayatkan dan bahkan masyhur kedua-duanya. Dan Abu Hurairah kayaknya memahami bahwa hadis ini bertentangan. Dan dia lebih condong kepada pendapat yang kedua. Sehingga dia tidak lagi meriwayatkan hadis la adwa. Penafian bahwa tidak ada, menafikan tidak ada penyakit yang menular. Wa aqama ala alla yuridu mumridun ala musih. Dan dia bersekukuh dengan hadis yang kedua tadi, bahwa ada penyakit menular dan jangan pemilik unta yang sakit menggabungkan untanya dengan unta orang yang sehat. Qal, kata Abu Salamah bercerita, faqala al-Harith ibn Abi Dzubab. Ini nama di halaman berikutnya, faqala al-Harith ibn Abi Dzubab wa huwa ibn ammi Abu Hurairah. Berkata Al-Harith ibn Abi Dzubab, dia adalah sepupu Abu Hurairah, anak pamannya. Qad kuntu asma'uka ya Abu Hurairah tuhadithuna ma'a hadzal hadith hadithan akhar qad sakatta anhu kunta taqul qala Rasulullah sallam la adwa. Kata sepupunya kepada Abu Hurairah, dahulu saya mendengarmu meriwayatkan hadith selain dari hadis ini, hadis tidak jangan hadis yang la yuridu mumridun tadi. Dahulu saya mendengarmu meriwayatkan hadis selain dari hadis ini. Bahwa saya dahulu mendengarmu meriwayatkan di samping hadis ini ada hadis yang lain. Berarti kedua-duanya diriwayatkannya. Yaitu hadis la adwa, tidak ada penyakit menular. Ya. Qad sakatta anhu, yang sekarang kamu tidak meriwayatkannya lagi. Engkau diam. Yang engkau sebarkan, yang engkau riwayatkan cuma hadis ini yang menetapkan adanya penyakit menular. Ya. Kunta taqul, itu tadi, ya, la adwa, Fa'aba Abu Hurairah an ya'rifa dzalik. Abu Hurairah bersetegak atau bersukuku bahwa dia lupa dengan riwayat tersebut atau tidak mengenal riwayat tersebut. Ya. Dan dia tetap meriwayatkan hadis la yuridu mumridun ala musih. Fama ra'ahu al-Harithu fi dzalika. Dan Al-Harith ini juga mengatakan, saya justru mendengar kamu meriwayatkan dua hadis itu. Ya. Sekarang kok kamu tidak lagi meriwayatkan hadis tersebut? Hadis yang pertama, La Adwa, yang tadi tiga nomor yang kita dapatkan dari beliau. Al-Harith pupunya ini mengatakan, saya benar-benar mendengarnya kamu meriwayatkan demikian. Karena dia bersekeras bahwa dia mendengar, Hatta ghadiba Abu Hurairah. Hingga Abu Hurairah pun marah, faratana bil habasyiyah. Lalu dia mengatakan kepada sepupunya dengan kata-kata berbahasa Ethiopia. Ya, bukan bahasa Arab lagi. Dengan bahasa Ethiopia. Faqala lil Harits, atadri madza qultu? Setelah dia mengatakan kata-kata berbahasa Ethiopia tadi, dia tanya, kamu tahu tidak apa yang saya katakan tadi kepadamu? Qala la, kata Al-Harith, tidak. Qala Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, qultu, saya katakan tadi, abaitu. Itu makna bahasa Arabnya, abaitu. Saya ya tidak mau atau tidak menyukai. Maksudnya dia tidak mengatakan, memang saya tidak pernah, benar-benar lupa. Ya, benar-benar dia menolak bahwa dia menolakkan hadis tersebut. Qala Abu Salamah, kata yang bercerita yaitu Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, wala amri, beliau bersumpah, laqad kana Abu Hurairah yuhadditsuna, sungguh benar-benar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyampaikan kepada kami, anna Rasulullah SAW qala la adwa. Ya, bahwa Nabi SAW bersabda tidak ada penyakit menular. Fala adri, kata Abu Salamah, saya tidak mengerti. Anasiya Abu Hurairah, apakah beliau Abu Hurairah itu lupa? Au nasakha ahadul qawlaini, ahadul qawlaini al-akhir. Atau dia menganggap bahwa salah satu dari dua riwayat tersebut ada yang mansukh, ada yang nasikh. Sehingga dia memilih bahwa hukum la adwa itu mansukh dengan la yuridu mumridun wal ala musih. Jadi Abu Salamah yakin bahwa Abu Hurairah, sebagaimana sepupunya tadi juga yakin bahwa Abu Hurairah meriwayatkan dua hadis tersebut yang zahirnya bertentangan. Ya, zahirnya bertentangan. Yang la adwa menetapkan tidak ada penyakit menular, la yuridu mumridun ala musih menetapkan adanya penyakit menular. Ya. Apakah Abu Hurairah melupa bahwa dia meriwayatkan, ketika dia mengingkari bahwa tidak meriwayatkannya, apakah karena lupa atau karena dia memahami bahwa ada nasikh wa mansukh? Ya. Tetapi ya, Abu Hurairah meriwayatkan dua tadi benar-benar kedua orang tadi, sepupunya dan juga Abu Salamah ini, bahkan bersumpah bahwa dia mendapatkan hadis kedua hadis itu dari Abu Hurairah. Intinya bahwa kedua hadis itu sah dari Abu Hurairah. Karena bukan hanya Abu Salamah yang meriwayatkan dari Abu Hurairah. Kita sudah dapatkan di situ hadis 35733. Makanya tadi saya sedikit menekankan wa ghairuhu. Ya. Akhbarani Abu Salamah ibnu Abdurrahman, 5733 baris ketiga. Ada kata-kata Abdurrahman. Setelahnya apa? Wa ghairuhu, dan selainnya. Berarti bukan hanya Abu Salamah yang meriwayatkan dari Abu Hurairah, tetapi di sana ada salah satunya sepupunya tadi, Al-Harits bin Abi Dzubab. Dan juga ada yang lain. Ada tabi'in yang lain. Dan semuanya yakin bahwa Abu Hurairah meriwayatkan kedua-duanya. Kemungkinan yang mereka duga adalah yang pertama Abu Hurairah lupa. Untuk hadis yang pertama la adwa ini dia lupa, benar-benar lupa. Dan ini sifat manusiawi. Atau yang kedua dia memahami bahwa ada mansukh, nasikh dan mansukh. Apa nasikh mansukh? Sebuah hukum dihapus oleh hukum yang lain. Berarti la adwa ini lebih dahulu disampaikan oleh Nabi, kemudian baru la yuridu musih mumridun ala musih. Jadi yang lama itu terhapus oleh yang kedua ini, karena lebih terakhir daripada yang pertama. Kemungkinan itu terjadi pada Abu Hurairah. Yang kita ambil adalah bahwa kedua riwayat itu ada, sah, sahih. Ya. Tinggal cara menggabungkannya saja lagi. Kalau riwayatnya sahih, bahwa tidak ada penyakit yang menular, dan penggabungan tadi telah kita sampaikan, bahwa yang dimaksud dengan la adwa itu, keyakinan jahiliyah bahwa penyakit itu menular sendiri. Dan itu yang ditolak oleh Nabi SAW. Dan itu yang harus kita pahamkan kepada kaum muslimin, bahwa tidak ada penyakit itu menular sendirinya. Tetapi Allah yang menadirkan dia menular. Sehingga tidak semua orang tertular, dan bahkan sangat logis, nampak dalam fakta ketika orang yang sembarangan ya dalam masalah ini dia tidak tertular, karena Allah tidak menakdirkan dia tertular, dan justru orang yang berhati-hati tertular, menunjukkan bahwa itu bukan penyakitnya yang menular sendiri, tapi Allah yang menularkan, dan itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan itu yang ditolak Nabi dan ternyata tidak bertentangan. Berarti tidak ada nasikh wa mansukh. Dan kedua hadisnya benar. Dan itu yang dirajihkan oleh jumhur ulama bahwa hadisnya bisa digabungkan pemahamannya. Seperti Ibnu Hajar dan yang lainnya menggabungkan. Dan salah satu bentuk penggabungannya seperti tadi. Bahwa yang menafikan penularan dinafikan tersebut. Yang menetapkan adanya menular yaitu menular karena takdir Allah SWT. Ya, ini yang perlu kita pahami dari cerita Abu Salamah bahwa Abu Hurairah mengingkari beliau meriwayatkan hadis la adwa. Sementara mereka dan dia dengan sepupunya Abu Hurairah dan yang lainnya benar-benar mendapatkan hadis itu dari beliau, dari Abu Hurairah. Lalu kenapa dia mengingkarinya? Nah, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah karena memang lupa dan itu sifat manusia. Dan bahkan dalam ilmu hadis, ini untuk tambahan saja, dalam ilmu hadis itu ada bab bila mana bertentangan antara tentang lupanya perawi tentang apa yang diriwayatkan. Ada bab khusus ya, lupanya perawi tentang apa yang diriwayatkannya, apa hukumnya, menunjukkan bahwa masalah ini masalah biasa. Lupa. Memang sifat manusia. Sifat manusia bahwa dia lupa. Dan Abu Hurairah benar-benar, kalau seandainya dinyatakan bahwa dia lupa, berarti benar itu sifat manusia, dan hadisnya, bukan hadisnya jadi lemah, tetapi hadisnya tetap sahih. Karena lupanya Abu Hurairah ini tidaklah membuat hadis itu lemah. Karena bukti-bukti yang tadi bahwa bahkan Abu Salama bersumpah wala amri, dan saya bersumpah bahwa saya mendengar kedua hadis tersebut dari Abu Hurairah, termasuk yang sepupunya tadi yang sampai dimarahi oleh Abu Hurairah dengan bahasa Ethiopia. Ya. Ini sebagai tambahan maklumat yang mungkin ada hubungannya dengan bab kita. Itu hadis yang ke 5735. Jadi Abu Hurairah meriwayatkan kedua hadis yang zahirnya bertentangan, tetapi ternyata para ulama telah menggabungkan pemahamannya, dijamak oleh para ulama, maksudnya digabungkan pemahamannya bahwa yang dimaksud dengan menafikan tidak ada penyakit menular yaitu dengan sendirinya, sementara yang menetapkan Nabi SAW melarang, dan bahkan dalam riwayat lain firra minal majzum, larilah kamu dari orang yang berpenyakit lepra atau kusta, sebagaimana kamu lari dari singa. Nah, dan bagaimana menggabungkan? Di sini menafikan, di sini menetapkan adanya penyakit menular. menetapkan adanya penyakit menular adalah dikhawatirkan dengan adanya itu dia tertular karena Allah menghendaki dan menakdirkan dia tertular. Sementara yang menafikan bahwa yang dinafikan adalah keyakinan bahwa penyakit itu menular sendirinya. Kalau menular sendirinya maka yang pertama yang sakit dari siapa menularnya? Ya, dari siapa menularnya penyakit corona yang pertama kali, orang yang pertama kali di Wuhan itu yang terkena, tertular dari siapa? Tidak ada. Muncul penyakit itu begitu saja. Nah, kemudian dia menularkan kepada yang lain. Apakah semua orang Wuhan kena? Tidak. Ya. Nah, ini yang perlu dipahami dalam penjelasan ulama tentang menggabungkan dua hadis yang zahirnya bertentangan. Kita lanjutkan. 5736. Imam Muslim mengatakan haddatsani Muhammad bin Hatim wa Hasan al-Hulwani wa Abd bin Humaid qala Abd haddatsani wa qala al-akharani haddatsana. Ya. Ya'qub ya'nun ibn Ibrahim ibn Sa'ad قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى masih ada riwayat itu ويحدث مع ذلك dan dia juga bersamaan dengan itu menerangkan hadis yang zahirnya bertentangan tadi لا يريد الممرض على المسيح بمثل حديث يونس sama dengan hadis sebelumnya. Berikutnya 5737. Imam Muslim mengatakan haddatsanahu Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi qala akhbarana Abu al-Yaman qala haddatsana Su'aib an az-Zuhri bi hadzal isnad nahwa. Ya, sama dengan hadis sebelumnya, sanadnya saja yang baru. 5738. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan حدثنا يحيى ابن أيوب وكتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر. Ini tambahan yang baru. Ya. لا عدوى sudah berlalu. ولا هامة juga sudah ada sebelumnya. ولا Nau'a ini yang baru. Wala safar sudah ada sebelumnya. Nau'a. Ya. Wala nau'a. An-nau' nama bintang. An-nau' nama bintang. Itu tidak ada nau'a. Itu menyandarkan turunnya hujan kepada bintang. Ini keyakinan jahiliyah juga. Dan ada sebuah hadis yang sahih. Ya, tentang masalah turunnya hujan itu penyebabnya adalah bintang tertentu. Nabi SAW di Hudaybiyah, kalau saya tidak salah dalam riwayat tersebut, sholat subuh bersama sahabatnya. Ya. Setelah malam harinya hujan. Ya, malam harinya hujan dan sholat subuh mereka berjamaah, tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, Allah telah berfirman. Atadruna ma qala rabbukum. Tahukah kalian apa yang Allah firmankan pagi hari ini? Kata para sahabat, Allahu Rasuluhu alam. Kata Allah, kata Nabi SAW, qala Allah asbaha min ibadihi mu'minun bi wa kafirun bi. Ya, mu'minun wa kafir. Pagi ini terbagi dua hamba-hambaku, yang pertama ada yang mu'min, yang kedua kafir. Lalu Allah menjelaskan bahwa yang mengatakan bahwa turunnya hujan itu adalah nikmat Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menurunkannya. Fahuwa mu'min bi wa kafirun bil kaukab. Dia beriman denganku dan kufur kepada kaukab. Sementara yang mengatakan turunnya hujan disebabkan oleh bintang, maka dia kufur kepadaku dan mu'min kepada bintang-bintang. Jadi, ini yang keyakinan jahiliyah yang tetap masih ada saat itu sehingga Nabi SAW tegaskan dalam sebuah hadis tadi. Dan bahkan dia sudah nyatakan dalam qa'idah wala nau'ah. Wala nau'ah. Tidak ada namanya turunnya hujan itu disebabkan oleh bintang yang menurunkan hujan Allah Subhanahu wa taala. Yang menurunkan hujan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga keyakinan jahiliyah dan bukan tidak ada sekarang ini. Ya. Bukan tidak ada sekarang ini. Makanya masalah akidah ini bukan masalah yang sederhana. Ya. Tetapi masalah yang besar yang sebagian orang mengatakan bahwa kaum muslimin ini tidak perlu lagi belajar akidah dengan banyak karena mereka sudah berakidah. Nah, tidak, banyak penyimpangan-penyimpangan akidah yang terjadi dan bahkan banyak ya penyimpangan-penyimpangan jahiliyah yang masih ada di umat Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi SAW menjelaskan ada 4 perkara jahiliyah yang masih kental di umatku di zaman beliau. Ya, apalagi di zaman kita sekarang ini. Maka pembahasan-pembahasan khurafat yang seperti ini ya, ini harus diketengahkan kepada masyarakat dan sekian banyak. Ya, tentang burung lagi tadi, tentang angka, tentang waktu. Makanya mencari waktu yang baik mengira bahwa waktu itu ada yang buruk. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan la tasubbud dahr. Jangan sampai kalian mencela waktu. Fa inni ana ad-dahr, karena waktu itu sebenarnya saya. Lalu Allah tafsirkan maksud dari ungkapan itu bahwa saya yang menyilih gantikan waktu. Uqallibul laila wan nahar. Saya yang menyilih gantikan siang dan malam. Jadi Allah yang mencipta waktu, Allah yang menyilih gantikan waktu. Perputaran hari, 7 hari dalam seminggu menjadi bulan berputar terus sampai akhir bulan masuk ke bulan yang pertama lagi. Perputaran itu semuanya Allah yang menciptakan. Lalu ketika ada orang yang menyatakan seperti bulan Safar itu bulan sial atau hari tertentu hari sial, ini semuanya mencela Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Makanya semua keyakinan tersebut dikikis habis oleh Nabi dengan kaidah-kaidah tadi. Ini dalam bahasa akidahnya dikenal dengan khurafat. Ya. Dalam khurafat. Baik, kita lanjutkan tadi tentang nau' ya, tambahannya berarti la adwa wala safar wala hamah wala tiyarah wala nau. Ada 5 kaidahnya yang kita kumpulkan dari riwayat yang telah kita baca. Berikutnya 5739 ya. Imam Muslim mengatakan haddatsana Ahmad bin Yunus qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Abu Zubair an Jabir. Jadi sekarang sudah bukan hadis Abu Hurairah lagi, tetapi sudah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an. Ha'un, ya, qala ha' yaitu rumus berpindahnya sanad ke sanad yang lain. Wa haddathana Yahya ibn Yahya, qala akhbarana Abu Khaythama an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhuma, qala qala Rasulullah SAW, la adwa wa la tiyarata wa la ghula. Adwa sudah ada dalam hadis Abu Hurairah, wala tiara juga sudah ada dalam hadis Abu Hurairah, wala ghula, ya, ini juga tambahan yang baru, berarti 6, dan tidak ada setan ghul. Ini nama setan atau setan dalam bahasa kita hantulah. Ya. Maksudnya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, sudah menulisnya, tapi terjemahannya di halaman berapa? 528 ya. Wala ghula, mayoritas ulama berkata dahulunya orang-orang Arab menganggap bahwa setan-setan ghul berada di padang pasir. Ghul adalah salah satu jenis setan. Dia menampakkan diri kepada manusia dan berubah-ubah bentuk. Ya. Lalu dia membuat mereka tersesat di jalan dan akhirnya membinasakan mereka. Ya. Maka Nabi SAW pun menyatakan hal tersebut adalah salah. Ulama yang lain berkata yang dimaksud dengan hadis itu bukanlah penafian keberadaan setan ghulnya, namun maksudnya adalah menyalahkan apa yang diyakini oleh orang-orang Arab, bahwa setan ghul dapat berubah-ubah bentuk dan dapat membinasakan manusia. Mereka berkata, makna wala ghula tidak ada pengaruh setan ghul, adalah setan ghul tidak mampu menyesatkan seorang pun. Hal itu dikuatkan oleh hadis yang lain yang berbunyi la ghula walakinnas saali. Tidak ada pengaruh setan ghul melainkan yang ada pengaruh para tukang sihir dari golongan jin. Maksudnya para tukang sihir dari golongan jin yang memiliki kemampuan menyamar dalam rupa yang disukainya, yang memberikan halusinasi kepada manusia. Di dalam hadis yang lain disebutkan, idza tagawwalatil ghilan fanadu bil adzan. Apabila setan-setan ghul melakukan penyamaran, maka serukanlah panggilan azan. Maksudnya, hilangkanlah kejahatannya dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Itu adalah dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud bukanlah penafian keberadaan setannya atau keberadaan setan ghul. Di dalam hadis riwayat Abu Ayyub disebutkan, aku pernah memilihi buah-buah kurma di dalam lemari dan setan ghul selalu datang dan memakannya. Ya. Setannya tetap ada, tetapi keyakinannya bahwa mereka yang banyak berbuat di padang pasir sehingga meminta perlindungan. Makanya dalam riwayat lain cerita ketika mereka lewat di lembah-lembah yang mereka yakini ada ghulnya, mereka meminta perlindungan. A'udzu bi sayyidi hadzal wadi. Saya berlindung dengan penunggu, maksudnya ghul tadi, penunggu lembah ini. Nah, kita pun seringkali demikian. Makanya ada di kampung saya itu sema menyema ya, untuk minta perlindungan. Ya, yaitu di ketika ini kalau dengan dukun ya. Ketika ada yang sakit kemudian nanti didiagnosa oleh dukun dengan ilmu perdukunannya sehingga dia mengatakan tersapa ya. Dan tempat tersapanya pun dia mengenalnya. Nah, nanti dimintanya sembeli seekor ayam hitam semua, dalam bahasa saya hitam jamui namanya, dari ujung paruhnya sampai ujung kakinya hitam semua, nanti disembeli, darahnya diambil, kemudian kepalanya tetap tidak dimasukkan ke dalam kotak-kotak yang terbuat dari daun kelapa. Nanti darahnya masukkan ke sana, kepalanya yang tadi juga. Ini penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti dipanggil setan ghulnya tadi yang dimaksud, kemudian meminta maaf. Ya, minta jangan menyembelih kurban, menyajikan sesajen untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ini syirik besar yang mengeluarkan dari agama. Dan itu yang dinafikan oleh Nabi SAW. Kita memang seperti yang dijelaskan tadi, itu bukan menafikan adanya setan seperti itu. Ada. Tetapi cara keyakinannya itu yang harus dikikis habis, dan Nabi SAW mengajarkan penggantinya. Ya, mengajarkan penggantinya. Banyak berzikir, kemudian tiba di suatu daerah baca a'udzu bikalimatillahit tamma min syarri ma khalaq. Ya. Dan banyak zikir-zikir yang lain. Bukan larut dalam keyakinan-keyakinan tersebut sehingga nanti ujung-ujungnya menyajikan sesajian dan membuat ritual-ritual tertentu untuk meminta perlindungan. Dan bahkan banyak cerita-cerita. Nah, kalau cerita-cerita tentang setan-setan seperti ini banyak di tengah-tengah masyarakat. Adalah nanti begini, apalagi di jalan-jalan raya. Ya, kalau di tol. Ya, sopir. Ya, termasuk ada keyakinan penunggu tadi. Ya, penunggu dan minta izin ini semuanya termasuk ini, termasuk la gaula. Ini semua kita sudah dibekali oleh agama. Dan cerita-cerita yang luar biasa tentang tol yang seringkali terjadi kejakaan itu. Nanti di situ ada cerita-cerita yang berkenaan dengan ini. Dan itu semua dinafikan oleh Nabi. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa menyesatkan, mereka mungkin saja mereka membisik-bisikkan dan pengaruh dari sihir pun juga ada seperti yang diceritakan oleh Imam Nawawi. Intinya kita dikikis dari keyakinan-keyakinan jahiliyah tersebut dan kita dibekali oleh Nabi dengan bekal-bekal syariat. Ya. Kita lanjutkan, masih tersisa beberapa hadis. Ya. Satu, dua hadis. 5740. Imam Muslim mengatakan, wahaddathani Abdullah ibn Hashim ibn Hayyan qala haddathana Bahzun qala haddathana Yazid wa huwa at-Tustari qala haddathana Abu Zubair an Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah SAW la adwa wa la ghula wa la safar. Sama dengan hadis sebelumnya, ada tambahan ghul dari hadis Abu Hurairah. Berikutnya 5741. Imam Muslim mengatakan, wa haddathani Muhammad ibn Hatim qala haddathana Rauh ibn Ubadah Qala haddatsana Ibnu Jurayth qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Jabir dengan ayahnya Muslim, sahabat Nabi SAW, ayahnya meninggal di perang Uhud. Makanya radhiyallahu anhuma yaqul sami'tu an-nabiy SAW yaqul la adwa wa la safara wa la ghula, sama dengan lafaz sebelumnya. Wa sami'tu Abu Zubair, ini perawi ya, yadhkuru anna Jabiran, ini tambahan dari riwayat yang terakhir tadi, kata siapa muridnya Abu Zubair di sini? Ibnu Jurayj. Muridnya Abu Zubair adalah Ibnu Jurayj. Abdurrahman Ibnu Jurayj, Abdurrahman bin Hurmus kalau salah, atau lainnya saya lupa. Ya. Ibnu Jurayj mengatakan, saya mendengar Abu Zubair menceritakan, menyebutkan anna Jabir, bahwa Jabir menafsirkan fassara lahum qawlahu wala safar, menafsirkan sabda Nabi wala safar, faqal, ini tafsirnya Jabir ya, faqala Abu Zubair as-safaru al-batnu, safar itu adalah perut ya. Faqila li Jabir kaifa, ditanya Jabir apa maksudnya perut ini. Qala kana yuqalu dawabul batni, di jahiliyah itu ada istilah cacing perut ya, yang tadi telah kita ceritakan. Qala walam yufassir al-ghula, di sini justru dia tidak menafsirkan apa itu ghul. Qala Abu Zubair hadhihi al-ghul allati taghawwal, Abu Zubair sendiri yang menafsirkan, bukan Abu Jabir ya, bahwa ghul itu adalah yang berubah-ubah ya, dinamakan al-ghul karena dia berubah-ubah bentuk, berubah-ubah warna ya, maka dinamakan ghul. Nah, ini hadis-hadis yang ada di bawah bab yang ke-33 dan menjelaskan tentang beberapa keyakinan jahiliyah yang dibantah atau dihapus oleh Nabi SAW. Dan ini semua karena tidak ada iman kepada Allah, dan itu banyak masih tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, maka membutuhkan untuk penanaman akidah ya, untuk disebarkan akidah yang benar kepada kaum muslimin, bukan dengan sekedar bersyahadat kemudian sholat kemudian menunaikan ibadah-ibadah yang umum lalu mereka sudah selamat akidahnya, belum tentu ya, belum tentu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dari berbagai penyimpangan agama, terutama penyimpangan akidah, dan insyaallah akan kita lanjutkan ke bab berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.